Kita punya style tazkirah ni style katak sikit. Faham? Ha. Sebab besi buruk kalau duduk dalam tu, dalam lokang besi buruk, dalam rok tu, faham? 60 sen sekilo. Betul tak? Kalau kita nak jual 60 ribu orang beli. 60 ya? Tak laku. Besi buruk. 1 kilo 60 sen ni 1 kilo. Kita pun ambil besi buruk, kita beli tisu banyak-banyak 3 lori. Kita pun sapu slow. Besi buruk tadi. Lepas sapu habis lori tisu laku 6,000. Dah. Nak suruh laku 6,000 jadi mahal, letak dalam api bah. Besi buruk, faham? Bagi kat tukang buat kerih. Nampak tak? Tukang buat kerih dia ada api. Masuk dalam api, sapa merah, sakit besi buruk kena. Katak pula, teng teng teng. 3 minggu keluar kerih 8 lok, jual ke Sultan Brunei 60,000 laku besi buruk. Faham? Eh? Nak jadi kelas, kena katak apa? Tak faham? Faham tak? Kalau tak faham yang bodoh aku ni. Nah. Lepas tu aku katak, kelepuk, kelepuk, kelepuk, kelepuk. Sebab nak jadi kerih harga mahal. Faham? Kalau gosok, tak rok kita. Tuan-tuan, jangan bimbang puan-puan. Kita orang Islam, kita akan ke syurga akhirnya nanti. Jom main gitu je, balik awal kita. Anak pun punggung puing, bini pun pakai luas kerak. Nak? Ini masalah. Walaupun Quran turun, Quran diajar di segala tempat, macam-macam kuliah Quran, madrasah Quran, ilmu Quran bertebaran, hadis gitu juga. Kenapa kita jahil? Satu jawapan, kita tak hadir dalam majlis. Kalau kita hadir, kita tak akan jadi jahil. Tak jadi ustaz pun kita tahu juga lebih-lebih kurang. Nak? Ni lemah tengok orang-orang muda ni. Nak? Dia telah disalahgunakan oleh orang-orang setengah-setengah pihak. Anak-anak muda hati masih muda patut ditulis dengan tulisan-tulisan agama dalam dada dia, nak dimasukkan dengan roh-roh yang datang daripada barat, nak dengan hiburan yang melampau dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kita pandai nyanyi, nak birah kita pun pandai nyanyi, ipo kita pun pandai juga lagu, walaupun suara macam katok gila pun pandai juga nyanyi. Tapi kalau Quran tak pandai. Tak, suruh baca Yasin tak boleh. Suruh baca surah Luqman tak boleh. Surah An-Nisa pun tak boleh juga. Fatihah pun pelak macam anjing lekat tulang. Tak, ini lah. Ini yang berlaku. Tapi, kalau orang yang tak ada roh agama dalam diri dia, dia tak era macam dia gini. Faham? Tak ada era apa-apa.